cinta, kenapa kau tinggalkan aku? Takkan ada cinta seperti dirimu lagi. Saat aku sendiri, kau malah semakin menjauh. Ku begitu ingin kau memelukku untuk terakhir kalinya. Aku begitu menyayangimu walaupun aku tahu kau takkan pernah peduli. Aku masih merindukanmu walaupun aku tahu kau terus menjauhi aku. Aku takkan sanggup menghapus segala bayangmu, tapi kini ku relakan kau pergi dariku. Kegembiraan yang dulu ku rasakan saat memilikimu telah berubah jadi kesedihan karena kehilanganmu. Mengapa diriku takkan pernah bisa melupakanmu? Dan mengapa hanya dirimu yang selalu ada di pikiranku? Mungkin salahku juga terlalu mencintaimu sepenuh hatiku. Kuratapi kisahku dengan air mata. Kurenungi kisah kita dengan tangis sendu. Hati ini terlalu sakit karena cintamu. Serpihan demi serpihan luka kurasa. Kepingan demi kepingan tentang kita ku ingat. Semakin ku kenang, semakin hancur hati ini. Tapi mengapa sampai sekarang aku masih bisa mencintaimu? Bilur-bilur luka meleleh, harapan cinta mengental. Mencoba membedaki tangis dan menghapus air mata di pipi. Mengapa luka ini membuatku makin cinta? Kapankah air mata ini menjadi air mata yang bening dan tak keruh? Kapankah derai tangisku terhenti menjadi setetes dan terakhir? Seharusnya aku tak perlu aku tangisi. Harusnya aku kuat. Harusnya aku tak perlu pertaruhkan air mata ini hanya demi satu kenangan dan masa yang telah pergi. Tapi mengapa? Mengapa sampai sekarang aku tak bisa melupakannya? Mengapa terus jatuh dan menumpah air mata yang perihkan hati ini? Hatiku sekarang menjadi perasa. Air mata ini jatuh. Jatuh untuk cinta yang telah mengabaikanku. Mataku yang menjadi saksi bagaimana air mataku jatuh untuknya. Air mataku terus jatuh terlalu banyak dan menderai. Terlalu lama menetes dan terus menumpah. Aku sendiri bersama keluh kesahku yang tenggelam oleh suara tangisku. Bersama serpihan hati yang akan kubawa sampai